Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa memulai kajian kita atau dars kita Wasoyal Aba yang ditulis oleh Syekh Muhammad Syakir rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, beberapa keterangan yang telah kita dapatkan sangat bermanfaat sekali bagi pembinaan akhlak, bagi tarbiyah akhlak dan adab kita semuanya. Tentunya akan bernilai utama apabila apa yang kita pelajari kita amalkan, bukan kita sepelekan. Karena kita belajar ilmu untuk diamalkan, bukan belajar ilmu untuk berbangga-banggaan, dan bukan belajar ilmu untuk memperbanyak ilmu sehingga dikatakan sebagai seorang alim, tetapi belajar ilmu untuk kita amalkan. Itulah tujuan yang utama kita belajar ilmu. Karena itu terpancar daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita bukan dari orang-orang yang menginginkan digolongkan dari adzallin, bukan pula al-maghdub, tetapi kita adalah orang-orang yang berharap orang-orang mendapatkan hidayah dari Allah bersama mereka, orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dan nikmat dari Allah, dari para nabi dan rasul, dari para syuhada, daripada siddiqin dan salihin, yang tentunya amalan mereka atau tentunya kita dapati mereka mendapatkan petunjuk dari Allah karena dengan berilmu mereka amalkan ilmu tersebut. Atau pertama kali mereka berilmu, kemudian mereka mengamalkan ilmu tersebut. Inilah yang diharapkan dari apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari, dari adab, dari akhlak, bukan untuk kita tinggalkan, bukan untuk kita sepelekan, bukan untuk kita sekedar mengetahui lantas setelah itu tidak memberikan bekas dan hasil ataupun pengaruh pada pendidikan tarbiyah, akhlak dan adab kita. Allahul musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, ilmu nafi' dan tentunya amal saleh. Terakhir dalam pertemuan kita, kajian kita ini, kita mengkaji atau kita menyinggung tentang pentingnya berolahraga, mengolah tubuh, menguatkan tubuh, yang telah kita nukilkan dari Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Furusiyah. Yang tentunya ketika para ulama mengkaji hal ini, menerangkan hal ini, perkara ini adalah perkara yang tentunya juga diterangkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu hal yang abath kalau suatu yang tidak diterangkan oleh agama lantas ulama berpanjang lebar menerangkannya. Sehingga itu kita dapati ketika diterangkan masalah ini penting, terlebih lagi sangat jelas nas yang membimbing kita untuk kita mempersiapkan kekuatan tubuh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Mu'min yang kuat itu lebih dicintai, lebih baik dalam riwayat yang lain daripada mu'min yang lemah. Demikian Karena itu olahraga tentunya merupakan kebutuhan badan kita, jasad kita, yang dengan berolahraga kita dapat beribadah dengan baik dan benar, kuat di dalam beramal soleh. Inilah yang diinginkan dengan berolahraga di sini, yang mendukung kita beribadah, mendukung kita mampu untuk melakukan amalan-amalan taat lebih banyak dan lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan bimbingan dalam hal ini, yaitu ketika kita berolahraga di waktu-waktu yang ada dari waktu-waktu lapang kita, kita mencari tempat yang baik, tempat yang bisa menghilangkan penat, menenangkan kita di dalam kita bergerak, di dalam kita berlari, berjalan, dan tentunya tempatnya yang seperti ini banyak, terutama mungkin di pinggir-pinggir kota, di pinggir-pinggir desa, di pinggir-pinggir kampung, yang di sana tidak didapati banyak kendaraan, di sana didapati udara masih nyaman. Tentunya tempat-tempat yang baik, tetapi bukanlah sebagai suatu yang wajib. Karena bisa jadi seorang berolahraga, bergerak, menggerakkan badannya di rumahnya. Terlebih lagi di hari-hari ini kita dianjurkan oleh pemerintah. Kita dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dalam rangka mencegah pandemi COVID ini, dalam rangka memutus salah satu diantaranya yang dikatakan 4 sehat 5 sempurna oleh para gugus tugas COVID negara Indonesia ini. Mereka mengatakan satu diantaranya adalah berolahraga. Jadi olahraga dapat mencegah diantara sebab dalam perhitungan ahli dalam hal ini, menyebabkan diantaranya dengan izin Allah tercegahnya tubuh kita dari COVID dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi olahraga di rumah, adapun kalian olahraga di ma'had kalian, berolahraga di tempat kalian, di asrama, demikian. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan sebagaimana dari tujuan olahraga tersebut membentuk badan jasmani yang kuat, mudah-mudahan kita dapat meraihnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian beliau melanjutkan, qala rahimahullah, wa 'alaika as-sakinah wal waqal wa la tusri' fi masyatik. Dan ketika engkau berjalan, berolahraga, berjalanlah dengan sakinah wal waqar, penuh dengan ketenangan, kenyamanan. Jangan terburu-buru di dalam berjalannya engkau. Jangan terburu-buru di dalam berjalannya engkau, yaitu ketika kamu menuju tempat berolahraga tersebut. Jalanlah sebagaimana layaknya kamu adalah seorang penuntut ilmu. Karena al-ajalah, ketergesaan, keterburu-buruan, itu merupakan minas syaitan, dari syaitan. Tenanglah, berjalanlah dengan nyaman. Tentunya ini diinginkan ketika kita berjalan menuju tempat olahraga. Adapun ketika kita berolahraga, maka bergerak, berlari, menggerakkan anggota tubuh, jalan, mungkin satu waktu lompat, dan dengan gerakan olahraga yang biasa kita kerjakan, hal itu tentunya tidak tercela karena kita dalam keadaan berolahraga. Dengan demikian, ketika berolahraga boleh bagi kita untuk berlari dengan cepat, berjalan dengan cepat, bergerak dengan lincah, lompat, dan seterusnya yang dibutuhkan oleh badan kita di dalam berolahraga. Tentunya pula dengan melihat kemampuan kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu perbuatan yang kita tidak mampu sehingga memudaratkan. Memudaratkan badan kita, wal'iyadzu billah. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian kata beliau, wala tumazih ahadan fi tariqika wala tadhak illa biqadari tabassum. Jangan kamu bercanda, berkelakar dengan seorang di jalanmu. Jangan kamu bercanda, berkelakar dengan seorang di jalanmu, karena akan menarik perhatian manusia untuk melihatmu. Menarik perhatian manusia untuk memperhatikanmu. Dalam keadaan engkau adalah seorang penuntut ilmu. Sehingga itu jalanlah dengan tenang menuju tempat tersebut. Nanti setelah engkau mendapatkan tempat yang nyaman untuk berolahraga, baru bergeraklah dengan gerakan yang engkau inginkan dari olahraga. Tentunya dengan gerakan-gerakan yang ma'ruf. Jangan di jalan engkau berkelakar, bercanda, sehingga orang-orang memperhatikanmu. Melihat kelakuanmu di jalan. Tentunya tidak pantas hal ini bagi mereka yang menyandang gelar penuntut ilmu agama, yaitu padanya ada muru'ah. Yang muru'ah ini adalah suatu yang harus selalu dijaga oleh para penuntut ilmu. Muru'ah itu kehormatan. Wala tadhak illa biqadri tabassum. Dan ketika di jalan, kamu jangan ketawa terkecuali tertawa yang ringan ataupun tersenyum, bukan terbahak-bahak, bukan terkekeh-kekeh, atau bahkan teriak-teriak sebagaimana kebiasaan orang-orang fasik atau orang-orang yang melampaui batas. Tetapi bagimu untuk sekedar tertawa yang ringan, kalaupun engkau harus tertawa atau tersenyum, yang tentunya ini juga tidak akan mengundang perhatian manusia. Tetapi kalau engkau tertawa terbahak-bahak, engkau terkekeh-kekeh, sepanjang jalanmu engkau ketawa cekikikan, maka ini tentunya akan membawa dan mengantarkan kepada pembicaraan yang tidak layak untukmu. Karena manusia melihatmu di jalanan. Demikian adab yang mulia, adab yang utama bagi kita untuk memperhatikannya. Ya bunaya, qala rahimahullah, idza kharajta lirriyadhah aw li ghairiha ma ikhwanik, wahai anakku, wahai para penuntut ilmu agama, apabila engkau keluar berolahraga ataupun mungkin dalam urusan hajat yang lain, li ghairiha, ataupun dalam keperluan urusan hajat, keperluan yang lain, bersama teman-temanmu, kawan-kawanmu, dari para penuntut ilmu agama, atau dari teman-temanmu sejawat dalam menuntut ilmu agama, dari penuntut ilmu agama, fa'iyakum anta'taridu ahadan minal marrah fit turqat. Jagalah dirimu, jagalah dirimu engkau berbuat usil atau menghalangi seseorang dari jalannya di jalan-jalan tersebut. Jadi hati-hati dan jagalah dirimu dari berbuat usil atau mencegah dan menghalangi atau menghalang-halangi seseorang yang lagi berjalan di jalan-jalan tersebut. Kenapa demikian? Karena jalan yang dijalani mereka itu sebagaimana yang kita jalan di jalan tersebut, jalan umum, bukan jalan milik kita, tapi jalan umum, jalan yang di situ manusia memiliki hak dan tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita mencegatnya, tidak boleh kita menghalang-halanginya atau bahkan mengusilinya. Jadi antak taridu, menghalang-halangi, mencegat, mengusili, sama. Tapi berikan hak mereka. Berikan hak mereka untuk berjalan. Karena itu kenapa tadi disebutkan berjalan dengan tenang dan nyaman? Karena tidak akan mengganggu manusia yang juga sebagai pengguna jalan. Terlebih lagi apabila jalan tersebut sempit misalnya. Tentunya hal ini akan sangat mengganggu mereka. Terlebih lagi kita menyengaja bermaksud mengusili mereka, menghalang-halangi mereka, mencegat mereka. Ini adalah hal yang tentunya dilarang, bahkan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mengganggu manusia, hukum asalnya adalah haram. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa iyyakum an tastaffu fi tariqil ammah. Dan jagalah dirimu kalian berjalan bersaf-saf di jalan manusia, bersaf-saf atau berombongan ataupun beramai-ramai fi tariqil ammah, di jalan umum. Kenapa demikian? Sebagaimana tadi telah disebutkan, jalanan umum itu dipakai oleh manusia. Di situ kendaraan menggunakan jalan tersebut. Dari semua jenis kendaraan yang bisa melewati jalan tersebut. Belum lagi pemakai jalan yang dikatakan pejalan kaki seperti kita mungkin. Juga mungkin di sana, dari pejalan kaki tersebut, ada dawil hajat, ada mardha, ada du'afa, yang tentunya mereka dikedepankan. Nah, kalau kita bersof-sof, kita berombongan, bergerombol di jalan tersebut, tentunya akan menghambat dan bahkan membuat jalan itu menjadi macet. Pengguna jalan pun akhirnya marah karena mereka terganggu dan tidak aman bagi kita mendapatkan doa jelek dari mereka. Wallahul musta'an. Maka berjalanlah satu-satu, atau berjalanlah dua-dua. Tidak berjalan dengan bergerombolan, bersof-sof, yang menutup hampir sepenuh jalan atau bahkan sebahagian jalan. Wallahul musta'an. Sehingga berikan mereka yang memiliki hak sebagaimana engkau memiliki hak. Ketika engkau dihalangi untuk mendapatkan hakmu, tentunya engkau akan merasa terganggu. Demikian pula mereka. Maka berjalanlah dengan hak yang telah diberikan. Kamu berjalan dengan hakmu dan mereka berjalan dengan haknya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Qala rahimahullah, fa in kana at-tariq wasi'an famshu mathna mathna wa illa famshu furada wahidan fawahidan. Apabila jalan itu luas, fa in kana at-tariq wasi'an, apabila jalan itu luas, maka jalanlah famshu dua-dua, karena dengan jalan berdua tidak mengambil jalan, tetapi berjalan berdua ini suatu hal yang normal. Tetapi kalau berdua pun ternyata dengan jalan ini akan mengganggu, misalnya wa illa famshu furada, kalau tidak bisa dua-dua kamu lihat, maka jalanlah furada, yaitu dengan cara sendiri-sendiri, wahidan fawahidan, jalan sendiri-sendiri. Inilah yang menjadi perhatian kita ketika kita berjalan di jalan. Dan ini adalah adab yang mulia, adab yang dibimbing oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tentunya mereka, para wanita atau perempuan, mereka berjalan di pinggir jalan dan tidak berjalan sebagaimana mereka orang-orang yang tidak terdidik agama, berteriak-teriak, berbicara, berkata dengan perkataan yang hanya Allah yang tahu tentang kejelekannya. Lantas mengambil separuh jalan, bahkan mungkin semuanya, bergerombol. Tentunya mereka wanita diperintahkan untuk berjalan di jalan dengan jalan secepat mungkin, sehingga tidak berhadapan dengan pengguna jalan, mereka pun mendapatkan kehormatan dirinya, agamanya, dan sampai ke tempat tujuannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jalanlah, kalau itu jalan yang lapang, luas, lebar, mungkin bisa berduaan, atau kalau ternyata tidak, mungkin sendiri-sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Qala rahimahullah, ya bunayya, inna turuqa al-umumiyah laisat mamluka li ahadin. Wahai anakku, wahai para penuntut ilmu, sesungguhnya jalan-jalan umum itu, jalan-jalan umum itu, bukanlah jalan tersebut merupakan pemilikan atau dimiliki oleh seseorang. Karena namanya jalan umum, tidak ada yang memilikinya. Jalan itu adalah jalan yang dipergunakan untuk manusia semuanya. Dan tentunya kalau itu berada dalam satu wilayah negara, telah ditetapkan oleh pemerintah penguasa negara tersebut sebagai jalan umum. Tidak ada pemiliknya. Dan tidak boleh dimiliki. Tetapi dipergunakan untuk maslahat manusia, dipergunakan untuk maslahat orang banyak. Laisat mamlukatan li ahadin, tidaklah jalan itu dimiliki oleh seorang. Wa inna malikulli marrin hakul murur fiha, karenanya bagi setiap pejalan kaki atau bagi setiap pengguna jalan, likul limar, pejalan kaki atau pengguna jalan memiliki hak, hakul murur, memiliki hak untuk berjalan di jalan tersebut. Fala tazdahimu fit turuqat, janganlah kalian bergerombolan, berdesak-desakan, fit turuqat, bergerombolan, berdesak-desakan, isdahama yasdahimu tasdahim, janganlah kalian berdesak-desakan, bergerombolan di jalan-jalan tersebut. Fa inna dhalika yuzri bi talabatil ilmi syarif, karena itu akan menjatuhkan kehormatan penuntut ilmu yang mulia, penuntut ilmu agama. وَيَذْهَبُ بِحْتِرَمِ النَّاسِ لَهُمْ, dan akan melenyapkan penghormatan manusia kepada mereka. Wallahul musta'an. Jangan sampai kita termasuk orangnya, kita berlindung kepada Allah agar Allah menjaga kita semua. Kita memberikan hak bagi pengguna jalan, mempersilakan bagi pengguna jalan, sebagaimana kita juga diberikan, dipersilakan dengan hak kita ketika menggunakan jalan tersebut. Jadi jangan sampai ini menjatuhkan kehormatan kita dan melenyapkan kemuliaan dan penghormatan manusia kepada kita. Karena itu, jalan tidaklah semata-mata jalan yang dijalani, tetapi jalan memiliki hak-hak bagi penggunanya, yang kita semua mesti untuk mengindahkannya dan memperhatikannya. Dengan demikian, akan menjadi mudahlah urusan manusia, dan siapa yang memudahkan urusan manusia, dia akan mendapatkan kebaikan, keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka dari pertemuan ini, saya nasihati, atau dari kajian kita ini, saya nasihati diri saya dan kita semuanya betul-betul untuk melihat pengguna jalan, melihat hak mereka, jangan sampai kita menyelisihi dan melakukan aniaya dengan tanpa sadar terhadap hak mereka, atau kita mengganggu, bahkan menyakiti, melukai dengan melanggar hak mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, ya bunayya idza ra'aita fi tariqika ghawgha aw fi'at yadribu ba'daha ba'dha fa iyyaka an tu'arrija 'alaihim aw taqtariba minhum fa rubbama kana dhalika sababan li ihanatika aw ittihamika bi syai'in anta minhu bari. Wahai anakku, para penuntut ilmu agama, apabila engkau melihat di dalam perjalananmu, engkau melihat di dalam perjalananmu tersebut, di jalan yang engkau jalani, ra'aita fi tariqika ghagha, yaitu orang-orang fasik, orang-orang usil, atau orang-orang yang tidak ada keteraturannya, ghagha, aw fi'ah yadribu ba'daha ba'dha, atau engkau dapati sekelompok orang saling yadribu ba'daha ba'dha, saling memukul baik dengan anggota badannya ataupun bertengkar ataupun saling melemparkan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat yang tidak pantas dan tidak layak, tidak beradab, kalimat-kalimat yang keluar dari norma-norma dan adab manusia secara umum. Mereka saling melempar kata atau saling menyampaikan kata tersebut di antara mereka. Fa iyyaka an tu'arrija 'alaihim, maka hati-hatilah engkau, jagalah dirimu, engkau condong dan engkau mendengarkan, berhenti dan mendengarkan ataupun mendatangi mereka. Fa iyyaka an tu'arrija 'alaihim, jadi hati-hatilah engkau condong, bahkan engkau berhenti dan engkau mendatangi mereka. Fa iyyaka an tu'arrija 'alaihim aw taqtariba ilaihim, ataupun mencoba untuk mendekati mereka. Kenapa demikian? Farubbama kana dhalika sababan li ihanatika, karena bisa jadi yang seperti itu menjadi sebab dihinakannya engkau, wattihamika, dan dituduhnya engkau, bisyai'in anta minhu bari, dengan tuduhan yang sebetulnya engkau berlepas diri darinya, sebetulnya engkau tidak ikut-ikutan. Hanya saja ketika engkau condong kepada mereka, mendatangi mereka, mendekati mereka, mendengarkan perkataan mereka, atau berhenti dan mendengarkan dan mendekati mereka, maka bisa jadi orang-orang yang melihatmu, engkau sama dengan mereka. Tidak ada bedanya. Engkau sama dengan mereka, engkau adalah kelompok mereka, engkau adalah bagian dari mereka. Yang statusnya sebetulnya kamu berlepas diri dari mereka. Karena itu, agar ini terhindar darimu, jauhilah dirimu dari perkumpulan mereka, dari perbuatan mereka. Tentunya dengan engkau melanjutkan perjalananmu, tidak menoleh mereka, tidak condong kepada mereka, tidak berhenti dan tidak mendekat. Engkau berjalan sesuai dengan apa yang menjadi hajat dan tujuanmu, keluar, berjalan di jalan tersebut menuju tempat yang engkau inginkan. Sebagaimana sifatnya ibadur rahman, mereka berjalan dengan penuh kebaikan dan mereka meninggalkan apa-apa yang mungkar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallah, betapa baik nasihat beliau, dan demikianlah nasihat agama tentunya. Kita terbiasa dan bahkan sering tanpa sengaja melihat satu keramaian, melihat satu keributan, melihat satu perbuatan yang di luar norma adab manusia secara umum. Kita bahkan tertarik untuk melihatnya. Kita bahkan ingin untuk mengetahuinya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Tetapi yang seharusnya kita menjauh. Kita melanjutkan perjalanan kita. Karena toh, kita tidak ada urusan dalam perkara tersebut. Dan juga bahkan akan menjatuhkan kehormatan kita, kemuliaan kita, terlebih lagi sebagaimana disebutkan, nampak pada mereka kefasikan, nampak pada mereka perbuatan-perbuatan yang jelek, omongan-omongan yang kotor, amalan-amalan yang di luar norma dari adab-adab manusia yang dipandang baik. Bahkan mungkin padanya nanti di sana ada ikhtilat, ada perbauran antara laki-laki perempuan yang tidak memakai pakaian-pakaian syar'i, bahkan menampakkan aurat dan menampakkan apa yang tidak pantas untuk mereka tampakkan. Ada tanda-tanda, ada simbol-simbol kekufuran, simbol-simbol kefasikan, waliyahu billah. Kenapa demikian? Karena kalbu kita itu dhaif. Wasyubhah dan syubhat dalam bentuk syahwat itu selalu datang menyambar kalbu kita. Dan sampai kita, nas'alullah salama wal afiyah, akhirnya tertarik, terseret kepada kejelekan tersebut. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semuanya. Demikianlah. Ini beberapa bentuk nasihat yang perlu untuk kita perhatikan. Nasihat yang baik dari beliau, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk sementara waktu. Ini yang bisa kita ambil dari keterangan-keterangan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan Tentunya dengan ilmu ini kita bisa mengamalkannya sebagai amalan saleh. Sekali lagi, terkhusus kalian wahai anak-anakku para penuntut ilmu, beramallah dengan ilmumu, dengan keterangan-keterangan yang baik yang engkau telah dengarkan. Jangan kau remehkan, jangan kau sepelekan, dan jangan engkau tampik. Tetapi apa yang engkau dengarkan dari perkataan-perkataan yang baik, ikutilah, sehingga kita dikategorikan mereka alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ma ahsana. Mereka orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti apa yang baik dari perkataan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita bisa dengarkan. Mudah-mudahan Allah memaafkan dan mengampuni kita semuanya. Mengampuni dosa kedua orang tua kita. Mengampuni dosa-dosa kaum mukminin dan kaum mukminat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah dan petunjuknya kepada para pemimpin kaum muslimin untuk berjalan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan negeri yang kita cintai ini dan negeri-negeri kaum muslimin dari segala macam bentuk kejelekan, mengangkat musibah dan wabah, kemudian mendatangkan dengan apa yang paling baik dari sisinya subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.